Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kaki kita sampai di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai amal saleh yang kelak akan Allah jadikan perkara yang akan memudahkan langkah kaki kita menuju surga dan menghindarkan kita dari siksa api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali membaca 62 amalan pembuka pintu surga yang ditulis oleh Syekh Abdullah Ali Al-Ju'aitin. Kita masuk pada poin yang ketujuh. Ditulis di sini oleh penyusun kitab, poin yang ketujuh adalah memohon surga kepada Allah. Jadi meminta surga. Ya, lafaz untuk meminta surga ini ya tidak disebutkan ya secara teks ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ya, kita bisa meminta surga dengan melafadzkan misalnya Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah sesungguhnya saya minta kepada Engkau surga, atau lafadz-lafadz yang lain. Yang jelas di sini bebas ya. Dia bisa meminta surga entah itu dengan lafadz Arab atau dengan lafadz-lafadz yang lain. Disebutkan di sini dari Anas radhiyallahu an, ia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala Allah al-jannata thalatha marrat, qalat al-jannatu Allahumma adkhilhu al-jannah." Siapa saja yang meminta kepada Allah surga sampai 3 kali, qalat al-jannah, surga pun akan berkata, "Allahumma adkhilhu al-jannah." Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. "Wa man istajara minan nari thalatha marratin, qalat an-naru Allahumma ajirhu minan nar." Ya, dan barang siapa yang memohon agar dijauhkan dari siksa api neraka sampai 3 kali, maka neraka akan mengatakan, "Allahumma ajirhu minan nar." Ya Allah, jauhkan dia dari neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Jami'nya dan An-Nasa'i di dalam Sunannya serta Ibnu Majah dan juga Al-Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami' As-Saghir nomor hadis 6275. Nah, kita perhatikan hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang yang meminta surga sampai 3 kali maka surga akan berkata, "Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga." Kemudian apabila seseorang itu minta dijauhkan dari siksa neraka sampai 3 kali, maka neraka akan mengatakan, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah jauhkan dia dari siksa neraka. Untuk lapat meminta untuk dijauhkan dari siksa neraka, ya ini bisa diambil dari lapat hadis ini. Kalau disebutkan di sini istajara berarti ya, atau ya apa namanya, atau disebutkan di sini oleh neraka Allahumma ajirhu minan nar, maka Anda bisa gunakan lapat ini, Allahumma ajirni minan nar, gitu ya. Ya Allah, jauhkanlah saya dari siksa neraka. Nah, di dalam hadis yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama adalah wajib meyakini segala yang terkandung di dalam hadis ini atau hadis yang serupa dengannya yang berkaitan dengan perkara-perkara yang dhaif. Jadi wajib bagi kita ketika mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan di dalam hadis tersebut dibicarakan tentang perkara-perkara yang dhaif yang mungkin akal dan pikiran kita tidak bisa menjangkaunya secara hakiki, maka kita wajib tetap mengimaninya. Seperti di dalam hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang minta surga 3 kali, surga berkata, ya Allah, Allahumma adkhilhu fil jannah, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Di sini terkadang akal sehat kita akan berpikir, kok bisa surga itu ngomong, kan gitu ya? Ya, kok bisa surga itu berkata-kata? Padahal surga itu tidak punya mulut, kan gitu ya? Atau yang semacamnya. Nah, maka di sini wajib tetap kita imani. Dan mengimani hadis semacam ini tidak boleh kita takwil kemana-mana. Karena ini perkara gaib yang hakikatnya kita tidak tahu, gitu ya. Maka wajib kita imani sesuai dengan apa adanya. Kalau memang Nabi mengatakan surga berkata, berarti surga memang bisa berbicara. Tentunya ini semuanya adalah berdasarkan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah memberikan izin ya, untuk satu makhluk yang kita anggap tidak bisa bicara untuk bisa berbicara. Termasuk juga neraka. Di sini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari siksa neraka supaya dijauhkan dari siksa neraka, neraka pun berkata, ya Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah jauhkan dia dari siksa neraka. Nah, maka wajib bagi kita, kita yakini neraka ini bisa berbicara dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga dalam hadis-hadis yang serupa dengan ini. Ya, misal hadis yang menceritakan tentang kematian akan didatangkan oleh Allah dengan rupa seekor kambing yang berwarna hitam, yang kemudian seekor kambing yang merupakan kematian ini didatangkan di tempat di antara surga dan neraka. Pada saat itu semua penghuni surga maupun penghuni neraka melihat kepada kambing tersebut dan mereka semuanya sudah mengetahui, ya, pada saat itu melihat kambing itu tahu bahwasanya itu adalah merupakan wujudnya kematian. Kemudian ya, malaikat diperintahkan untuk menyembelih kambing tersebut, maka kemudian apa? Dinyatakan bahwasanya kematian itu sudah tiada lagi, ya. Setelah disembelihnya kambing yang merupakan wujud kematian ini, maka penghuni surga semakin bergembira dengan kenikmatan surganya. Karena dia terus-menerus akan merasakan kenikmatan tanpa ada kematian, ya. Ni'matun wala maut, ya, kenikmatan yang tidak ada kematian. Demikian pula apa? Orang-orang yang masuk neraka semakin susah kehidupannya, semakin berat, ya, yang akan dia rasakan karena ya, mereka merasakan siksaan yang tidak ada kematian setelahnya. Ini adalah orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang di dalam neraka pada saat itu. Nah, ini pun juga harus kita yakini. Karena ada sebagian orang, bahkan tidak hanya orang yang termasuk orang awam, ya, tapi dia termasuk orang yang terpelajar dalam masalah ilmu agama ini, ada yang mempertanyakan hadis seperti ini. Ya, ada yang mempermasalahkannya. Ya, ini hadis-hadis yang tidak masuk akal, yang tidak bisa bah, memberikan keyakinan yang bisa dipertanggungjawabkan dan seterusnya. Padahal hadisnya jelas, ya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita ketika menghadapi hadis-hadis yang semacam ini yang membicarakan tentang perkara-perkara yang gaib, maka selama hadis itu sahih sampai ya marfu' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk meyakini apa adanya. Tidak boleh apa? Menakwilkannya apalagi menolaknya. Kemudian yang kedua adalah ketika seorang hamba mengulang doanya 3 kali, maka ini merupakan pertanda bahwa orang tersebut betul-betul sangat mengharapkan agar permintaannya dikabulkan oleh Allah. Ini juga merupakan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita meminta sesuatu itu hendaklah diulang sampai 3 kali. Ya, terutama permintaan itu sangat-sangat penting, sangat-sangat kita harapkan supaya Allah segera mengabulkannya. Maka dianjurkan untuk mengulanginya sampai 3 kali. Nah, termasuk diantaranya adalah doa ketika kita minta surga kepada Allah. Di sini juga dianjurkan dengan sangat melalui hadis ini agar kita ini ketika meminta surga kita minta dengan kesungguhan hati, yang diantaranya adalah dengan cara mengulangi 3 kali permintaan kita ini. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, gitu ya. Diulang 3 kali tanda kesungguhan hati kita ketika kita minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ketika kita berlindung dari siksa api neraka atau minta dijauhkan dari siksa api neraka, maka kita pun juga harus menampakkan kesungguhan ya diri kita di hadapan Allah untuk benar-benar mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul minta perlindungan darinya. Sampai kemudian apa? Dianjurkan oleh Rasul di sini untuk diulang 3 kali ketika kita minta perlindungan dan dijauhkan dari siksa api neraka. Ya, sekali lagi ini merupakan apa? Bentuk harapan yang besar dari seorang hamba ketika dia minta kepada Allah dengan cara dia mengulang 3 kali permintaannya tersebut. Kemudian yang ketiga, memohon surga dan berlindung dari neraka, ini merupakan permintaan terbesar seorang hamba kepada Allah. Ya, tidak ada permintaan yang lebih besar daripada ini. Karena kalau orang itu sudah mendapatkan surga dari Allah, berarti dia sudah apa? Sudah mendapatkan puncaknya kenikmatan. Makanya surga itu terkadang disebutkan dalam Al-Quran dengan lafaz al-husna. Ya, seperti dalam Al-Quran Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka akan mendapatkan al-husna, yaitu al-jannah, surga, wa ziyadah, dan tambahannya, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Dan di situ disebutkan al-husna, ya. Surga itu disebutkan al-husna. Kenapa? Kita tahu arti al-husna itu adalah ya, yang terbaik. Ya, yang terbaik. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya surga itu adalah kenikmatan yang terbaik. Ya, kenikmatan yang terbaik. Jadi ini menandakan kalau seseorang itu meminta kepada Allah surga, berarti dia sudah meminta puncaknya kebaikan, ya. Yang mana tidak ada di atas puncak kebaikan ini atau di atas surga ini kenikmatan yang lebih tinggi daripada itu. Kemudian berlindung dari siksa neraka, ini pun juga bentuk apa? Permintaan perlindungan dari keburukan yang terburuk. Keburukan yang paling besar. Di mana seseorang kalau dia sudah dilindungi dari siksa neraka, berarti dia sudah dijauhkan dari keburukan yang paling besar. Mungkin saja seorang mukmin itu diberikan cobaan oleh Allah di dalam kehidupan dunianya ini, kesusahan, ya, atau ya, sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, menyusahkan hidupnya di dunia ini. Tapi itu semuanya keburukan-keburukan yang dirasakan oleh manusia atau terutama seorang mukmin di dunia ini, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kesusahan yang dirasakan oleh orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, puncak segala kebaikan, keberuntungan, itu adalah dengan dimasukkannya seseorang ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa neraka. Oleh karena itu, permintaan surga, ya, atau meminta surga kepada Allah dan berlindung kepada Allah dari siksa neraka, ini merupakan permintaan yang paling penting, yang paling tinggi. Maka adalah dalam memintanya, betul-betul apa? menumbuhkan dalam hati kesungguhan untuk memintanya. Kemudian yang keempat adalah surga dan neraka merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah ciptakan. Dan tidak akan hancur di saat alam semesta hancur pada hari kiamat nanti dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga dan neraka itu Allah ciptakan kekal. Allah ciptakan kekal, tidak ikut hancur ketika Allah menghancurkan alam semesta. Dan surga dan neraka ini sudah Allah ciptakan. Dan juga sebagian di dalam surga dan neraka ini terdapat apa? Penghuninya, terutama neraka ya, terdapat penghuninya. Kalau surga terdapat penghuni dari kalangan ya pelayan-pelayan surga, bidadari surga ya, dan seterusnya. Adapun kalau untuk neraka, sebagian orang yang pernah hidup di atas muka bumi ini ada yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Dalilnya adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ya, apa namanya Isra Mi'raj ya, Rasul ditampakkan kepada beliau apa orang-orang yang disiksa di dalam neraka. Nah, ini menandakan bahwasanya ada sebagian orang yang sudah disiksa di dalam neraka tersebut. Ya. Ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian kita masuk pada poin yang ke-8. Satu lagi faedah dari poin yang ke-7 ini adalah bahwasannya yang memasukkan surga dan menyelamatkan diri seorang hamba dari siksa neraka itu mutlak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pentingnya seorang hamba meminta surga kepada Allah dan berlindung dari siksa neraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi orang itu mungkin secara amal saleh itu kurang, sedikit, tidak terlalu banyak. Tapi permintaannya kepada surga yang sungguh-sungguh, maka Allah memasukkan dia ke dalam surga. Mungkin saja ada orang yang banyak maksiat. Ya, dia berusaha menyesali perbuatan dosa-dosanya dan dosanya sangat banyak. Ketika dia menyesal, dia berlindung kepada Allah dari siksa neraka, Allah bisa jadi memberikan ampunan dan menyelamatkannya dari siksa neraka. Oleh karena itu doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan ikhtiar yang paling utama untuk kita bisa masuk ke dalam surga dan terhindar dari siksa api neraka. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji bagi orang-orang yang berdoa kepadanya, wa idz qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian sudah berkata gitu ya kepada kalian, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Ya Allah jelas-jelas berjanji dalam hal ini. Oleh karena itu ketika kita berdoa, jangan pernah kita tinggalkan minta surga berlindung dari siksa neraka. Karena ini ikhtiar yang terbaik untuk kita bisa masuk surga terhindar dari siksa neraka. Baik, kemudian kita masuk pada amal yang ke-8. Disebutkan di sini oleh penulis yaitu taubat. Taubat ini merupakan satu amal saleh yang hukumnya apa? Hukumnya apa taubat itu? Wajib, ya. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab taubat di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau menukil perkataan para ulama, "At-taubatu wajibatun min kulli dzanbin." Ya, para ulama mengatakan taubat itu wajib bagi tiap-tiap dosa. Ya, bagi tiap-tiap dosa. Fa in kanat al-ma'siyah bain al-'abdi wa bain Allah ta'ala la tata'allaq bihaqqi adamin falaha thalathatu syurut. Apabila kemaksiatan itu dikerjakan antara seorang hamba dengan Allah, tidak ada sangkut pautnya dengan haknya anak keturunan Adam, maka cara taubatnya itu dengan 3 syarat. Kalau ini perbuatan dosa mendzalimi dirinya sendiri ya, bukan melakukan tindakan kezaliman kepada orang lain. Dan berbuat kezaliman kepada diri sendiri atau berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang bukan kaitannya dengan dosa kepada orang lain, maka dalam hal ini kata para ulama ini perkaranya lebih ringan. Selama itu bukan perbuatan dosa syirik atau dosa kekufuran, ini lebih ringan ya urusannya dibandingkan dengan seseorang melakukan kezaliman kepada orang lain. Bahkan sampai di antara mereka ada yang mengatakan, ya, lebih baik seseorang itu melakukan 70 dosa yang berkaitan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu selama bukan syirik dan kekufuran. Daripada dia membawa satu dosa yang berkaitan dengan kezaliman kepada yang lain. Kenapa? Karena pada asalnya Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pak, insya Allah urusannya mudah, meskipun di sini juga bukan berarti kemudian diremehkan, ya. Karena bisa saja Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang ini pantas masuk neraka dulu, misalnya gitu, sebelum masuk surga. Bisa saja seperti itu. Ya, tapi bagi orang yang mungkin merasa menyesal dalam hatinya, ya, ketika itu pernah melakukan dosa, bisa jadi dosa-dosa yang dilakukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala antara dia dengan Allah akan Allah ampuni ketika di akhirat. Terutama bagi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Nah, adapun untuk dosa yang dilakukan kepada orang lain, ini yang berat. Kenapa? Karena kalau tidak dapat kehalalannya di dunia, nanti di akhirat ini akan menjadi menjadi kegelapan bagi hidupnya. Makanya Nabi sampai mengatakan ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kamu dari perbuatan zalim, dikarenakan kezaliman itu adalah kegelapan di dalam kehidupan di hari kiamat. Kenapa kok dikatakan kegelapan? Karena memang membuat orang itu merugi. Rasul sendiri mengatakan ketika bertanya kepada para sahabat, apa yang kalian yang dimaksud menurut kalian, ya, yang dimaksud orang muflis itu siapa? Gitu. Rasul pernah bertanya, muflis itu orang bangkrut. Kemudian para sahabat berkata, al-muflisu fina ya, man la dirhama lahu wa la mata'. Orang yang rugi menurut kami itu adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Itu orang rugi menurut kami. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan pemahaman merugi atau orang yang bangkrut ini dengan pemahaman yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Karena kerugian dan kebangkrutan yang paling hakiki itu di akhirat. Nabi mengatakan innal muflis ya min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamati bisalatin wa zakatin wa siyam. Orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala zakat dan pahala puasa. Wayaki kotshata mahaga. Tapi dia juga datang pada saat itu dengan membawa dosa, menzalimi orang lain. Dia pernah mencela fulan, ya wakadha mahaga. Dia pernah nuduh fulan yang dengan tuduhan dusta. Kemudian waakala malahaga. Dia pernah makan hartanya fulan dengan cara yang tidak hak. Kemudian wasafakada mahaga. Dia pernah juga menumpahkan darah fulan. Wadaraba hadza, dia pernah pukul fulan. Kemudian apa yang terjadi? Fayu'fa min hasanati, ya. Fayu'fa hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka kemudian orang-orang yang dizalimi ini nanti menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menzaliminya, kemudian kebaikan-kebaikan orang yang berbuat zalim akan dibagi-bagikan kepada orang yang dizalimi. Sehingga amal solehnya, kebaikannya, kalau orang yang didolimi banyak, ya tentu akan habis. Yang mana pada saat itu dia berharap dengan amal-amal kebaikannya itu dia bisa diselamatkan oleh Allah dari siksa neraka, bisa masuk surga dengan amal-amal solehnya tersebut, ternyata rugi dia, bangkrut dia. Ya, karena amal soleh yang merupakan modal dia masuk surga, ternyata habis diambil orang-orang yang dia dolimi. Kalau sudah habis bagaimana? Kebaikannya sudah habis, tapi orang-orang yang dizalimi ini masih ngantri, ya, masih banyak. Maka diambillah keburukan-keburukan atau dosa-dosa dari mereka, dari orang-orang yang terzalimi ini, dan kemudian ditimpakan kepada orang yang melakukan kezaliman. Jadinya kemudian orang seperti ini akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal awalnya dia datang menghadap Allah dengan membawa pahala. Inilah kerugian yang sebenarnya. Nah, kita kembali di sini. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwasanya kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba dengan Allah dan tidak ada hubungan sedikit pun dengan haknya anak keturunan Adam, maka cara bertaubatnya adalah dengan tiga syarat. Yang pertama kata beliau, an yaqla'a 'anil maksiyah. Hendaklah dia melepaskan diri dari kemaksiatan yang dia taubati. Ini penting, kenapa? Karena kalau dia mengatakan astagfirullah, nyesal, tapi kok masih dilakukan gitu ya. Nah, ini tidak jujur penyesalannya. Misalnya dia ingin bertaubat dari minum khamr. Ini katakanlah khamr ya. Dia minum itu sambil istighfar. Astagfirullah. Ini jelas enggak apa? Jelas enggak taubat ini namanya gitu. Ya, tapi hanya pura-pura saja. Nah, ini tidak boleh ya, harus ditinggalkan. Kenapa? Karena harus ada penyesalan nanti disebutkan pada yang kedua. Ya, harus ditinggalkan, berhenti sudah dari kemaksiatan yang dia taubati. Yang kedua adalah an yandama 'ala fi'liha. Dia merasa menyesal dari perbuatan dosa yang dia sudah kerjakan ini. Ada orang itu yang berhenti maksiat tapi enggak pakai menyesal. Apa itu? Contohnya seperti apa? Enggak. Orang itu berhenti melakukan kemaksiatan atau tidak mengerjakan kemaksiatan itu tapi bukan karena penyesalan dalam hatinya. Apa? Dikarenakan enggak ada kesempatan. Ini enggak taubat. Contoh ya, orang ini berprofesi pencuri, suka nyuri barangnya orang. Nah, suatu ketika dia melihat ada barangnya orang lain, karena di situ ramai, akhirnya dia enggak dapat kesempatan. Akhirnya dia urungkan, dia enggak jadi apa? Mencuri. Ya, niatnya diurungkan, tidak diamalkan bentuk dosa pencurinya ini. Maka ini tidak termasuk apa? Orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat itu harus ada penyesalan dalam hatinya. Ada orang itu yang berhenti sementara maksiatnya. Ya, misal maksiatnya itu berkaitan dengan fisik badannya. Kebetulan Allah Subhanahu wa taala mungkin memberikan peringatan kepadanya dikasih sakit. Akhirnya dia enggak bisa melakukan kemaksiatannya tersebut. Nah, dia berhenti di sini, berhenti maksiatnya. Ya, misal merokok tadi ya. Kebiasaan dia merokok, akhirnya batuk dia, dikasih batuk sama Allah. Akhirnya dia berhenti, tidak merokok. Tapi di sini berhentinya dia bukan karena menyesal, tapi karena batuknya tersebut. Nah, maka ketika dia batuk berhenti dari merokok, ini bukan disebut taubat. Jadi taubat harus ada penyesalan dalam hati. Bahkan Nabi SAW mengatakan annadamu taubatun, yang namanya menyesal dari perbuatan dosa, itulah taubat yang sebenarnya. Artinya inti daripada pertaubatan seseorang itu adalah adanya penyesalan dalam hatinya ketika dia melakukan perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga adalah an ya'zima an la ya'uda ilaiha abadan. Dia memiliki tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa itu selama-lamanya. Punya tekad. Punya keinginan besar. Saya sudah kapok saya melakukan perbuatan dosa ini. Saya tidak akan lagi melakukan perbuatan dosa ini. Jadi ternyata sebulan berikutnya dia lakukan dosa lagi. Kira-kira taubatnya diterima atau tidak? Misal ini ya, ada orang itu suka minum khamr. Setelah itu dia mendengarkan pengajian misalnya, khamr itu haram, nanti di neraka disiksa demikian-demikian. Akhirnya dia timbul penyesalan, ya Allah, ternyata perbuatan saya selama ini adalah dosa besar. Ya Allah, saya tinggalkan sudah minum khamr ini. Saya menyesal, saya berbuat ya minum khamr ini, saya mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa saya. Sudah berhenti enggak minum. Ternyata bulan depan ketemu kawan-kawannya. Kemana kok lama enggak ikut acara gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya khilaf ya, gitu ya. Orang sekarang kan khilaf ya. Ternyata kawannya bawa minuman impor dari luar negeri. Wah, ini minuman lama ini ya, gitu. Saya sudah lupa dengan rasanya. Misal gitu, bisiki syaitan di dalam hatinya, ah tidak apa-apa sedikit aja, satu seloki saja sudah. Gitu. Akhirnya apa? Terjatuh pada dosa yang sama. Kira-kira dosa yang lama dari minum khamr yang lama yang sudah dia taubati, kira-kira sudah diampuni dosanya oleh Allah atau tidak? Yang tadi, yang sudah menyesal tadi, dosanya diampuni atau tidak? Diampuni dosanya. Nah, ketika dia minum khamr baru lagi, gitu ya, maka ini dicatat dosa baru, gitu ya. Karena taubatnya betul-betul itu, ya, taubatnya betul-betul. Nah, dia wajib untuk mentaubati dosa yang baru ini lagi, meskipun dosanya sama. Dia wajib untuk mentaubatinya seperti taubatan yang dilakukan di awal. Dia betul-betul memunculkan perasaan penyesalan dalam hatinya dan dia mohon ampun kepada Allah, menghentikan minum khamrnya dan bertekad tidak akan minum untuk yang ketiga kalinya selama-lamanya. Itu ternyata satu tahun berikutnya juga begitu lagi. Gitu ya. Namanya manusia begitu. Ya, mungkin saja ya, ada yang seperti ini. Ada yang memang sudah Allah buka pintu taubat untuk dia dan Allah beri taufik dia untuk istiqomah di atas taubatnya sampai mati. Ada yang seperti ini. Dan ini ya, merupakan keberuntungan bagi orang yang bertaubat dengan apa? Allah jadikan istiqomah di atas taubatnya. Namun selama orang itu berdosa, taubat, berdosa, taubat, berdosa, taubat terus, maka Allah pasti akan mengampuninya. Ya. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala kan mengampuni dosa orang yang seperti ini. Nah ini tiga syarat ketika seseorang melakukan dosa antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi apa? Yang pertama? Iya, menghentikan diri dari perbuatan maksiat yang ditaubati. Yang kedua? Iya, merasa menyesal dari perbuatan dosa tersebut. Yang mana dengan penyesalan itu muncul keinginan meminta ampun kepada Allah. Muncul istighfar. Yang ketiga lah? Iya, dia bertekad dalam hatinya dia betul-betul apa? Ingin meninggalkan kemaksiatan itu selama-lamanya. Nah, kalau di dalam taubat seseorang dari perbuatan dosa sudah memunculkan tiga perkara ini, maka dia dinilai sebagai orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Meskipun mungkin suatu ketika dia akan mengulangi dosa yang besar. Kemudian dikatakan di sini, fa'in faqada ahadus talatati lam tasih taubatahu. Lam tasih taubatuhu. Apabila salah satu dari tiga syarat ini tidak ada, maka tidak sah taubatnya. Jadi ada penyesalan dalam hatinya, tapi dosanya, maksiatnya masih terus dijalankan pada saat itu. Nah ini belum bertaubat. Ya, atau dia menyesal, ya, dia tinggalkan kemaksiatan ini, tapi dalam hatinya masih merasa sayang, gitu ya. Sayang saya menghentikan maksiat ini. Gak apa-apalah, mungkin minggu depan saya kerjakan lagi misalnya gitu. Ya, tidak ada lah, tidak ada tekad ingin meninggalkannya selama-lamanya. Nah maka di sini orang tersebut apa? Masih belum dikategorikan sebagai orang yang bertaubat. Nah kalau orang itu bertaubat betul dari dosanya, Allah akan hapus dengan sebersih-bersihnya dosa tersebut. Ini terutama dosa-dosa besar ya, terutama dosa-dosa besar. Adapun kalau seseorang itu istighfar dengan penyesalan dia minta ampun kepada Allah, tapi masih berjalan kemaksiatannya, tidak ada perasaan ingin meninggalkannya selama-lamanya, ini memungkinkan dosanya itu dikikis melalui istighfarnya. Tapi belum bisa membersihkannya secara penuh. Ya. Mungkin kalau 100% gitu ya, dengan istighfar yang dia ucapkan dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, mungkin akan berkurang. Jadi 80% gitu ya, atau 70% sesuai dengan kualitas istighfarnya. Ya, tapi kalau dia taubati dengan tiga cara ini, maka semua dosa yang dia taubati tersebut akan betul-betul dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa in kanatil ma'siyatu tata'allaq bi adamin, fasyurutuha arba'ah. Apabila kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba itu berhubungan dengan haknya anak keturunan Adam, haknya manusia yang lain, maka syaratnya ditambah satu lagi. Ya, ada empat syaratnya. Hadis talata yang tiga tadi yang sudah kita ya, bahas tadi. Kemudian yang keempat adalah wa an yabra'a min haqqi sahibiha. Hendaklah dia melepaskan diri dari hak orang yang kita zalimi tadi. Bagaimana caranya? Disebutkan di sini oleh Al-Imam An-Nawawi, fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilai. Kalau bentuk haknya orang lain yang kita zalimi itu adalah berkaitan dengan harta yang kita ambil dengan tidak sebenarnya atau tidak apa namanya sewajarnya, maka harta itu harus dikembalikan. Ya, misalnya kita pernah mencuri harta orang lain, kita harus kembalikan. Ya, Ustaz, saya pernah mencuri televisi 31 inci misalnya. Ya, TV-nya sudah saya jual gitu ya. Tapi saya masih ingat betul yang saya curi rumahnya di sini dan orangnya masih ada. Kira-kira cara taubatnya gimana? Kalau saya nanti datang ke orang itu menyatakan diri saya bahwasanya sayalah yang mencuri TV-nya, nanti khawatir jangan-jangan orang itu nanti telepon polisi. Ya, lapor polisi saya ditangkap. Bagaimana kira-kira? Bagaimana? Taubatnya gimana? Di paket ya. Di paket TV-nya ya, tiba-tiba ya datang dirinya. Ya kalau dia tetap ya apa datang dan kemudian dia jelaskan sambil dia bawa uang atau bawa TV baru untuk menggantinya, fa insyaallah tidak akan ditelepon polisi. Kan gitu ya. Tapi kalau dia datangnya kosongan, nah ini yang bahaya, ini yang repot gitu. Kalau memang orangnya baik, ya alhamdulillah gitu ya. Tapi ini konsekuensinya dan ini resikonya yang harus dia tempuh. Ya. Kalau dipaketkan itu khawatirnya apa? Khawatirnya ya mungkin dianggap apa? Ya dianggap ya pemberian orang lain, hadiah atau semacamnya gitu ya. Ya. Sehingga khawatirnya enggak dihalalkan gitu. Ya, perbuatannya yang mencuri dari dia. Tetap dia datang, dia minta maaf, dia sampaikan, kemudian dia ganti. Kalau dia tidak memiliki sesuatu untuk menggantinya, dia katakan kepada orang tersebut, saya minta dihalalkan atau saya diberikan waktu untuk mengganti apa yang pernah saya curi. Ya. Ustaz, kalau saya sudah lupa, Ustaz, nah misalnya gitu, saya pernah nyuri dompet, KTP-nya saya buang, gitu ya, duitnya saya ambil, dompetnya saya buang. Terus saya pingin tobat, saya pingin kembalikan uang orang yang saya copet ini. Tapi saya tidak tahu sudah ya, siapa yang saya copet dulu. Kira-kira bagaimana? Iya, dengan cara dia ya infakkan uang sebesar apa yang pernah dia copet dengan niat untuk ya sedekahnya orang yang pernah dia copet. Pahalanya diharapkan untuk orang yang pernah dia zalimi hartanya tersebut. Nah, maka ini insya Allah termasuk bentuk taubatnya dia. Terus kalau sama sekali tidak punya, saya ini orang miskin, makanya saya itu maling karena saya tidak punya apa-apa gitu ya. Tapi saya ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Ya, bagaimana caranya dia mendapatkan kehalalan dari orang-orang yang dia curi? Padahal dia juga tidak ngerti sudah orang yang dia curi siapa saja. Ya sudah. Ya, dia berdoa saja mohon kepada Allah, dia bertaubat ya dengan taubatan yang nasuha, berhenti betul dari perbuatan dosanya, dia menyesal, mohon ampun, bertekad tidak mengulangi lagi, berusaha untuk cari pekerjaan yang halal. Yang berikutnya dia berdoa mohon kepada Allah agar Allah mengganti semua yang dia curi itu kepada orang-orang yang ya, yang dia zalimi tersebut. Karena dia enggak punya apa-apa. Nabi mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kalian. Memang enggak mampu, bagaimana lagi? Ya sudah, istighfar mohon ampun kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah mengganti semua ya harta yang pernah dia curi kepada orang-orang yang berhak atau yang seharusnya memiliki harta tersebut. Dikatakan di sini wa in kanat haddu qadbin wa nahwuhu makkanahu minhu aw talaba afwin. Apabila wa in kanat hadda qadzafin wa nahwahu gitu ya. Apabila dosanya itu bentuknya adalah menuduh orang lain dengan tuduhan dusta atau apa? Atau mungkin gosipin orang gitu ya dengan gosip yang dusta. Fulan itu kaya gara-gara ya, memelihara tuyul itu ya, misalnya gitu ya. Wah, akhirnya orang satu kampung ngerti ya, padahal enggak seperti itu gitu ya. Satu kampung apa apa yakin kalau fulan ini kok cepat kayanya itu gara-gara apa? Ngingut tuyul kan gitu ya. Akhirnya apa? Wah, pada ribut dan kemudian apa? Menjelek-jelekkan orang ini. Nah, ini harus diperbaiki. Ya, caranya bagaimana? Dikatakan di sini makanahu minhu. Caranya adalah dengan memperbaiki nama baik orang yang dicemarkan tadi. Kalau dia pernah mencemarkan nama baik di media massa, dia harus memperbaiki nama orang tersebut pun di dalam media massa supaya orang banyak pun tahu, gitu ya. Autolaba afwihi, atau dengan cara autolaba afwahu, atau dengan cara meminta maaf, ya, meminta maaf dari orang yang ya, dirusak kehormatannya. Tapi kalau misalnya saya enggak akan memaafkan kamu sebelum kamu memperbaiki nama baik saya, ya perbaiki nama baiknya, gitu ya. Ini kewajiban yang harus dilakukan. Wa in kanat ribatan istahallahu minha. Dan kalau bentuknya riba, riba itu apa sih? Zikruka akhaka bima yakrahu, kata Nabi. Menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang saudaramu tidak senang kalau itu disebutkan kepada orang lain, diceritakan ke orang lain. Itu namanya ghibah. Tentu ini perkara-perkara yang negatif. Kemudian ditanyakan kepada Nabi, kalau memang perbuatan buruk itu yang kita bicarakan ini, yang berkaitan dengan saudara kita, memang kenyataan dilakukan sama dia bagaimana? Rasul mengatakan itulah bentuk ghibahnya. Artinya menceritakan tentang realita, gitu ya, sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang mengerjakannya atau orang yang memilikinya, apabila diceritakan kepada orang lain itu namanya riba. Tapi kalau dusta, maka ini apa? Ini ya apa, melakukan kedustaan akhirnya, ya. Bukan riba lagi, tapi sudah di atas riba dosanya. Nah, di sini kata Imam An-Nawawi, wa in kanat ribatan istahallahu minha. Kalau bentuknya riba, ngerasani orang, maka caranya untuk mendapatkan ampunan dari dosa semacam ini, dia minta kehalalan dari riba yang dilakukannya. Misalnya ini ada si A, si B, ya, riba si C. Si A menceritakan kepada si B begini, begini, begini, begini, ya, tentang si C. Kemudian si Ansel, ya Allah, saya ingin apa namanya taubat dari dosa riba saya. Nah, maka si A harus datang ke si C minta dihalalkan. C, mohon maaf kemarin kamu saya rasani sama si B. Ya. Kira-kira gimana? Reaksi si C gimana? Oh, teruskan saja, gitu. Apa begitu? Ya, kalau si C ini orangnya ya masya Allah gitu ya, dimaafkan, diberikan kehalalan. Tapi kalau enggak bagaimana? Kan timbul apa? Timbul permusuhan. Nah, kalau keadaannya nanti dikhawatirkan akan timbul permusuhan, maka jangan minta kehalalan kepada orangnya. Tapi apa? Segera perbaiki dan sebut nama dan sebut apa tentang kebaikan-kebaikannya. Ya. Sambil mohon ampun kepada Allah untuk dirinya dan untuk orang yang diribai tersebut. Misal, ya, ada si A, si B membicarakan tentang si C. Nah, di tengah-tengah pembicaraan itu dia ingat ini kan ghibah ini. Ya. Ceritakan keburukan-keburukan si C. Oh, si C itu malas ya, suka tidur di kelas dan seterusnya begitu gitu. Macam-macam dari aibnya si C diceritakan kepada si B. Nah, maka ketika dia ingat, sadar, istighfar pada Allah, segera kemudian ganti topik dari membicarakan keburukan si C, berubah jadi membicarakan kebaikan si C. Oh, tapi masya Allah si C ini cerdas, ya, pinter orangnya, ini gini gini macam-macam. Ya. Sehingga apa? Sehingga si B ini akan apa namanya menghapus memori keburukannya si C nantinya, kan gitu ya. Dan kemudian doakan kebaikan dan ampunan untuk orang yang diribai dan untuk dirinya yang menghibainya. Kemudian disebutkan di sini, wajib an yatuba min jami'i dzunub, dan wajib untuk bertaubat dari semua dosa. Ada istilah untuk menghapus semua dosa melalui taubat, itu dengan sebutan taubatun nasuha. Taubah nasuha itu artinya bertaubat dari semua dosa dengan taubatan yang betul-betul murni. Jadi taubatan nasuha ini cakupannya apa? Keseluruhan dosa. sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali dalam syarah Riyadhus Salihin ini dari kitab beliau Bahjatul Nadirin fi syarhi Riyad fi syarhi Riyadhus Salihin. Jadi wajib bagi seseorang bertaubat dari semua dosa. Ustaz, kalau misalnya saya ini lupa, ya, namanya orang itu karena saking banyaknya dosa sampai kelupaan dosa apa saja yang saya sudah lakukan ini dia. Nah, maka dia tetap bertaubat, dia minta ampun kepada Allah dari dosa yang bahkan sampai dia lupakan. Dan ini ada satu faedah yang pelajaran. Kenapa kita ini kok sering lupa daripada perbuatan dosa kita, tapi kita sering ingat dari perbuatan kebaikan kita? Saya mau tanya, dalam satu hari ini Anda, kalau ditanya ya, kira-kira Anda ini dalam sehari sampai detik ini Anda melakukan kebaikan apa saja? Saya yakin Anda bisa menunjukkannya. Oh, saya tadi ya bangun jam sekian, sholat witir dulu, wudhu, sholat witir, terus kemudian setelah itu sholat subuh, sebelum sholat subuh sholat sunnah fajar dulu, kemudian jalan ke masjid sholat subuh, kemudian apa, zikir pagi sampai yang waktu syuruk sholat sunnah 2 rakaat, setelah itu saya bekerja macam-macam terus begitu ya, bisa nyebutkan detik. Tapi ketika ditanya Anda sampai detik ini sudah melakukan dosa apa saja, bingung. Dosa apa ya? Nah, begitu ya. Nah, ini kalau menurut orang-orang saleh terdahulu yang pernah saya baca, ini menunjukkan kalau dosa Anda itu banyak sedangkan amal saleh Anda sedikit. Menurut para ulama begitu yang pernah saya baca. Ketika ada salah seorang ulama yang berkomentar tentang kisahnya Muhammad bin Sirin yang kemudian apa? Diberikan cobaan masuk penjara, Muhammad bin Sirin ini langsung teringat, ini akibat saya pernah mengatai orang, kamu ini bangkrut. Hanya mengatai seperti itu. Dan ini dilakukan pada saat sekian puluh tahun yang lalu. Kata ulama yang saya lupa, ulama siapa yang mengatakan, tapi di dalam pernyataannya luar biasa. Ini menunjukkan bahwasannya para salafun saleh terdahulu, mereka itu dosanya sedikit, makanya dosanya itu diingat terus sama dia, teringat terus sama dia. Kalau kita kan kebalikannya ya. Jadi kita banyak-banyak istighfar. Makanya kita ini harus di akhir zaman ini perbanyak istighfar ya. Perbanyak istighfar, dimanapun kapanpun kita berada, kita perbanyak istighfar, karena ya, kita ini pasti banyak dosa ya, terutama di masa-masa kita sekarang ini. Wajib bagi seseorang untuk mentaubati semua dosanya. Fa in taba min ba'daha sahhat taubatuhu 'inda ahli al-haq min dhalika ad-dhanbi wa baqiya 'alaihi al-baqi. Kata Imam An-Nawawi selanjutnya, apabila dia bertaubat dari sebagian dosa, maka sah taubatnya dan diampuni sebagian dosa itu menurut ahli al-haq, menurut apa? Para ulama yang memiliki apa, komitmen di atas kebenaran. Dan Allah mengampuni dosa yang ditaubatinya tersebut. Wa baqiya 'alaihil baqi, dan akan tersisa dosa yang belum ditaubatinya. Akan tersisa dosa yang belum dia taubati. Ada satu doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa yang sangat bagus sekali. Ya, Rasul itu pernah mengajarkan kita atau pernah berdoa, Allahumma qirli ya dzunubi. Apa gimana doanya itu, qaddamat wa ma ta'akhkharat gitu. Ya Allah ampunilah dosaku. Kalau saya sholat itu ingat ini. Kalau pas enggak sholat itu lupa deh. Ya, jadi ya Allah ampunilah dosaku, ma qaddamtu wa ma akhartu ya. Allahumma qir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Ya. Ini doa luar biasa ini, istighfar yang mencakup semua dosa kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, aku mohon ampun dari dosaku, ma qaddamtu wa ma akhartu, yang pernah aku kerjakan di masa lalu sampai yang paling akhir aku kerjakan. Wa ma asrartu, dan dosa yang aku lakukan dengan keadaan sendirian, dengan keadaan rahasia. Wa ma asrartu ya, ma asrartu wa ma a'lantu ya. dan dosa yang aku apa? Yang aku lakukan dengan terang-terangan di hadapan orang. Dan dosa wa ma asraftu, dan dosa apa? Ketika aku melakukan perkara yang berlebih-lebihan ya, di atas dosa tersebut. Tidak hanya menampakkan dosa itu di hadapan orang, tapi merasa bangga betul dengan melakukan dosa ini. Wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan dosa yang kau tahu ya, itu adalah perbuatan dosa. Mungkin ada orang itu melakukan dosa, dia enggak merasa ini dosa, tapi Allah SWT tahu kalau itu adalah perbuatan dosa. Atau dia pernah melakukan dosa tapi dia lupa dosa ini. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan dosa yang kamu lebih mengetahui daripada saya yang melakukan dosa. Ya. Antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illallah. Jadi ini kalimat apa? Kalimat permintaan ampunan dari dosa yang sangat lengkap. Ini menunjukkan bahwasanya semua dosa wajib ditaubati. Kemudian kita baca di sini firman Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sebagai dalil oleh penulis ya, buku ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Maryam surat ke-19 ayat 60. Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebajikan. Fa ulaika yadkhuluna al-jannah, maka mereka masuk ke dalam surga wa la yuzlamuna syai'a, dan tidak dizalimi atau dirugikan sedikit pun. Kemudian pada ayat yang berikutnya Quran surah At-Tahrim surat ke-66 ayat 8 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang murni, taubat dari semua dosa. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Rabb kalian mengampuni atau menghapus dosa-dosa kalian, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini adalah ayat yang menjelaskan tentang pentingnya kita bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa. Nah, dalam kaitannya dengan pengampunan dosa, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pengampunan dosa itu ada dua jenisnya. Ya, yang pertama adalah Allah menghapus dosa tersebut sehingga pada catatan amalnya tidak tertulis dosa yang sudah dia taubati dan dia istighfari. Yang kedua adalah Allah mengganti catatan dosa tersebut dengan kebaikan. Misal, di dalam catatan itu tertulis dia melakukan dosa 1000 kali. Maka ketika dia taubat mohon ampun kepada Allah dari 1000 dosanya tersebut, Allah mengampuninya dan Allah mengganti 1000 kali dosa dengan 1000 pahala. Ini keutamaan seseorang bertaubat dari dosa-dosanya atau meminta ampun dari dosa-dosanya. Ya, adapun penghapusan dosa banyak ya. Di antaranya ayat ini Allah mengatakan, ya, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Rabb kalian menghapus kesalahan dosa-dosa kalian. Adapun untuk yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran surah Al-Furqan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perkara-perkara dosa yang harus ditinggalkan dan ditinggalkan oleh ibadur rahman. Ini kaitannya dengan sifat ibadur rahman pada ayat-ayat yang akhir ya di dalam Quran surah Al-Furqan ini. Anda kalau mau mencari ayat ini di akhir-akhir ya. Mau habis itu di situ Allah menceritakan tentang kisahnya ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan, dan seterusnya itu. Nah, di situ ada ayat mengatakan begini, illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang yang bertaubat, illa man taba wa amana, dan beriman, wa 'amila 'amalan salihan, dan melakukan amal-amal saleh, maka faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka inilah orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka dengan pahala. Ya, kata para mufassirin, maknanya adalah ketika tertulis di catatan amalnya itu dia melakukan dosa sekian, maka diganti oleh Allah tercatat sekian pahala. Ini adalah keutamaan seseorang beristighfar dan bertobat dari perbuatan dosa-dosanya. Kemudian di sini masih berkaitan juga ya, atau berhubungan dengan taubat. Di sini ada lafaz istighfar yang dikatakan sebagai sayyidul istighfar pada poin yang ke-9. Sayyidul istighfar, pemimpinnya istighfar atau puncak dari semua istighfar. Dikatakan di sini dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, sayyidul istighfar, puncak dari istighfar adalah dengan mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Engkau. Khalaqtani wa ana 'abduka, Kau telah menciptakan aku sedangkan aku adalah hamba-Mu. Wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu, dan aku akan tetap setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang aku kerjakan atau dari apa yang aku lakukan. Abu'ulaka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui semua nikmat itu ada, semua nikmat yang Kau berikan kepadaku ini semuanya adalah berasal dari-Mu. Wa abu'ulaka bi dhanbi, dan aku pun mengakui ya dosa-dosaku kepadamu. Faghfirli, maka ampunilah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, ya, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, man qalaha minan nahari muqinan biha, siapa yang mengucapkannya minan nahar, di waktu siang. An-nahar itu adalah waktu di mana matahari itu terbit sampai menjelang tenggelam, itu an-nahar. Kalau diartikan di sini siang, tapi bukan siang maksudnya, artinya adalah apa? Mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, itu an-nahar. Siapa yang mengucapkannya di waktu an-nahar ini, mukinan biha, dengan meyakininya, famata min yaumihi, kemudian dia mati pada harinya tersebut, qabla an yumsiya, sebelum datang waktu sore, artinya di sini sebelum datang waktu menjelang matahari tenggelam, fahuwa min ahli jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Wa man qalaha min al-laili wa huwa muqinun biha, dan siapa yang mengucapkannya di malam hari, malam itu al-lail itu adalah mulai matahari tenggelam sampai terbitnya fajar, itu malam ya, al-lail. Wa huwa muqinun biha, sedangkan dia itu meyakini kalimat tersebut, famata qabla an yusbiha, kemudian dia mati sebelum datang waktu pagi, fahuwa min ahli jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Disebutkan di sini hadisnya adalah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya pada nomor hadis 6306 dan pada nomor 6323. Di sini Anda perhatikan ya lafaz sayyidul istighfar ini. Kalau Anda perhatikan lafaz sayyidul istighfar ini kompleks sekali. Kompleks sekali. Semuanya apa? Semuanya ada di dalam lafaz ini. Di mana yang pertama dalam lafaz sayyidul istighfar, lafaznya adalah Allahumma anta rabbi, ya Allah Engkau adalah Rabbku. Di sini ada pengakuan seorang hamba kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, rububiyah itu apa sih? Ketuhanan, ya. Ketuhanan Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan yang menciptakan, mengatur, menguasai, ya, dan menghidupkan serta mematikan dan memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya. Allahumma anta rabbi, ya Allah Engkau itu Rabbku, Engkaulah yang menciptakan aku, Engkaulah yang memberikan ya kehidupan dan kematian kepadaku, Engkaulah yang mengatur dan menguasaiku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Engkau. Ini kalimat yang berkaitan dengan tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Kalau tadi kaitannya dengan tauhid rububiyah, sekarang kaitannya dengan tauhid uluhiyah. La ilaha illa anta. Ini menandakan bahwasanya ya tauhid rububiyah itu berkonsekuensi untuk dilaksanakan tauhid al-uluhiyah. Ya. Karena tidak ada manfaatnya ketika seseorang mengakui Allah itu Rabb-nya, penciptanya, tapi dia menyekutukan Allah dalam ibadahnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah. Ya, di mana mereka memiliki keyakinan Allah Rabb-nya, Allah yang menciptakan mereka. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu wahai Muhammad bertanya tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi kepada mereka orang-orang musyrik, maka mereka orang-orang musyrik pasti mengatakan Allah yang menciptakannya. Mereka yakin dalam masalah ini, tapi mereka apa? Menyimpangkan tauhidnya di dalam tauhid al-uluhiyah, ya, tauhidnya kepada Allah SWT di dalam ibadahnya yang kemudian dia sekutukan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi seseorang meyakini tauhid rububiyah adalah menegakkan tauhid al-uluhiyah. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya selain engkau. Khalaqtani wa ana 'abduka. Nah, kalau tadi tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah yang dipisah dengan koma pada lafaz Sayyidul Istighfar ini, maka sekarang dijadikan satu. Khalaqtani wa ana 'abduka. Kau menciptakan aku, ini bentuk tauhid rububiyah. Sedangkan aku adalah hambamu. Ini tauhid uluhiyah. Ya. Pengakuan kita sebagai hamba Allah, ya, ini adalah tauhid uluhiyah. Ya, karena pengakuan kita sebagai hamba ini berkonsekuensi untuk melaksanakan tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada-Nya. Khalaqtani wa ana 'abduka. Kau menciptakan aku, sedangkan aku adalah hambamu. Sehingga di sini apa? Tauhid rububiyah ya, mustalzimun li tauhidi al-uluhiyah. Jadi tauhid ar-rububiyah itu mewajibkan seseorang untuk melaksanakan tauhid al-uluhiyah. Sebagaimana dalam surah Al-Anbiya ya, dalam surah Al-Anbiya ayat 92 atau 93 ya, Allah mengatakan wa ana rabbukum fa'budun. Dan aku Rabbmu, penciptamu, pengaturmu, penguasamu, fa'budun, maka hendaklah kamu menyembah kepada-Ku. Ada kaitannya dengan rububiyah Allah, yaitu pada saat Allah mengatakan wa ana rabbukum, dan aku Rabb kalian, Tuhan yang menciptakan kalian, mengatur kalian, menguasai kalian. Fa'budun, maka sembahlah kalian kepada-Ku. Fa'budun ini berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah, tauhid ibadah. Kemudian di sini ada kata-kata hamba. Keadaan makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam kaitannya dengan derajatnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Menjadi dua. Al-ubudiyatul 'amah, penghambaan yang sifatnya umum, dan yang kedua adalah al-ubudiyatul khassah, penghambaan yang sifatnya khusus. Apa bedanya penghambaan umum dan penghambaan khusus? Nah, makna penghambaan umum itu maknanya adalah semua makhluk yang Allah ciptakan, tidak peduli dia mukmin, tidak peduli dia kafir, itu pada hakikatnya dia adalah hamba untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari makhluk Allah yang keluar dari penghambaan umum ini. Semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah makhluk yang dikuasai oleh Allah, diatur oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang keluar dalam penghambaan jenis ini. Ya, sampai pun apa? Sampai pun kaitannya dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, atau orang-orang munafik. Mereka adalah hamba Allah. Ini penghambaan yang sifatnya umum. Status mereka mau tidak mau sudah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang diatur oleh Allah, dikuasai oleh Allah, tidak keluar dari pengaturan dan penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penghambaan secara khusus ini hanya dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Yang mana mereka menegakkan ubudiyah, penghambaan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan mentauhidkan Allah dalam penegakan ubudiyahnya. Ini penghambaan yang sifatnya khusus. Dan penghambaan yang sifatnya khusus inilah yang Allah Subhanahu wa taala selalu puji di dalam Al-Qur'an. Makanya sering sekali ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan dengan penyebutan penghambaannya ya, dan disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya seperti di dalam Quran surat Al-Isra ayat pertama, Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa dan seterusnya. Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Ini Allah ketika memuji siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan penghambaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah dengan menyandarkan kepada namanya, 'abdihi, hambanya. Nyanya kembali ke mana? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi disandarkan kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk juga ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuji kepada hamba-hamba Allah yang menegakkan ubudiyah secara khusus. Dengan apa? Allah menyandarkan status penghambaan mereka kepada nama Allah. Seperti dalam surat Al-Furqan tadi. Pada ayat-ayat yang terakhir Allah mengatakan wa ibadur rahman. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih. Ini menandakan apa? Pelaksanaan ubudiyah yang sifatnya khusus. Dan dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Serta penghambaan mereka itu disandarkan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan penyebutan penghambaan secara umum. Penghambaan secara umum hanya Allah sebutkan dengan bentuk hamba begitu saja tanpa ada penyandaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh di dalam surat Maryam itu Allah mengatakan in kuntu illa at-rahmani abda ini. Di dalam surat Maryam ya. Ayatnya berapa ini? Di, Allah katakan illa at-rahmani abda, kecuali Allah semuanya akan datang kepada Ar-Rahman sebagai hamba. Allah mengatakan di dalam ayat berapa ini? Surat Maryam. Ayat berapa? Ada yang tahu? Hah? 93. Sama yang kok cepat nyarinya mas? Aplikasinya lebih canggih ya. Iya. In kullu man fis samawati wal ardi illa ar-rahmani abda ya. Tidaklah tiap-tiap makhluk itu atau tiap-tiap yang hidup di langit maupun di bumi kecuali akan datang kepada ar-Rahman, kepada Allah yang maha pemurah, abdan, sebagai hamba. Jadi dikatakan penghambaan di sini bentuknya umum, abdan begitu saja, tidak disandarkan kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menandakan apa? Tidak ada pujian khusus kepada makhluk yang menegakkan penghambaan secara umum. Tapi siapa saja yang menegakkan penghambaan secara khusus kepada Allah, maka ya dia dipuji di dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, dan aku di atas ya perjanjianku kepadamu, mastata'tu semampu saya. Apa yang dimaksud perjanjian di sini? Kata Profesor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah dalam kitab beliau yang membahas khusus tentang Sayyidul Istighfar. Beliau punya buku kecil judulnya Sayyidul Istighfar ya. Mensyarah tentang isi kalimat Sayyidul Istighfar. Di situ Syekh mengatakan bahwasanya para ulama mengatakan yang dimaksud dengan perjanjian yang dilakukan seorang hamba kepada Allah itu adalah kalimat yang selalu dia ucapkan ketika sholat, yaitu ikrar yang dia baca di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ini adalah merupakan bentuk perjanjian seorang hamba kepada Allah, yaitu dalam rangka menegakkan ubudiyah, penghambaan secara khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dikatakan mastata'tu, sesuai dengan kemampuan saya. Apa maksudnya sesuai dengan kemampuan saya? Ini yang sering orang itu salah dalam memahami ya. Saya mengerjakan sholat ya sesuai kemampuan saya. Seakan-akan apa? Sholat yang dilakukan itu sesuai dengan keinginannya saja. Dikerjakan dengan ringan ya, atau dengan cara meremehkannya ya. Kan yang penting sesuai dengan kemampuan. Padahal maksudnya sesuai dengan kemampuan itu semaksimal mungkin dia kerjakan. Itu maknanya. Ya. Semaksimal mungkin. Kalau memang mentok dia tidak bisa, baru turun. Ya. Baru turun apa? Perintahnya. Sebagai contoh, misalnya, atau baru turun apa kesempurnaannya. Jadi misalnya orang wajib sholat sambil berdiri. Nah, dia tidak mampu. Ya, dia berusaha dengan sekuat tenaganya untuk dia berdiri dalam sholat, ternyata nggak bisa. Baru dia bah, duduk. Nah, gitu. Tapi ada orang kaki saya pegel-pegel, saya pengen sholat sambil duduk. Padahal dia masih mampu berdiri. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Terutama dalam sholat wajibnya. Kalau sholat sunnah tidak ada masalah, sholat wajib. Ya. Dia harus tetap berdiri karena dia mampu untuk mengerjakannya sambil berdiri. Tapi kalau ketika berdiri dia jatuh, dia sudah tidak lagi bisa berdiri dengan baik, baru dia bah, duduk. Ini takwa yang dilakukan semampunya. Ya, jadi dimaksimalkan dulu, kalau tidak mampu baru turun. Ya, baru turun apa? Baru turun pelaksanaannya atau kesempurnaannya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya wajib bagi seorang hamba itu memaksimalkan dirinya untuk menegakkan ikrar perjanjiannya di hadapan Allah. Apa itu? Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan apa yang aku kerjakan. Dari kejahatan perbuatanku. Nah, di sini apa? Menunjukkan bahwasannya perbuatan dosa, ya, terutama ini perbuatan dosa ya. Perbuatan dosa itu memiliki pengaruh buruk. Jadi dosanya itu sendiri buruk, pengaruh dari dosa itu pun juga buruk, gitu ya. Ada pengaruhnya. Makanya kemudian ada sebagian ulama mengatakan, saya ya mengetahui pengaruh dari dosa yang saya lakukan itu, saya lihat pengaruhnya itu terdapat pengaruh buruk kepada istri, anak-anak, dan juga hewan tungganganku. Kalau misal Anda ya punya motor, motornya nggak awet, sering masuk keluar bengkel. Nah, maka ini introspeksinya jangan cuma apa diintrospeksi mesinnya, tapi orang yang naik ini harus introspeksi diri juga. Bisa jadi ada pengaruh dosa yang dia kerjakan yang mempengaruhi apa yang dia miliki. Kalau dia punya istri yang biasanya nurut, sekarang kok suka bantah gitu ya, rewel katanya ibu-ibu. Ya, kok rewel sekarang, suka bantah. Nah, ini perlu apa? Introspeksi diri. Jangan-jangan ada satu dosa yang dilakukan kemudian pengaruh buruknya berefek, berimbas kepada keluarganya. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari efek keburukan dosa tersebut. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku mengakui semua nikmat yang Kau berikan kepadaku itu adalah berasal dari Engkau. Pengakuan nikmat di hadapan Allah itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Dalam surat Ad-Duha. Pada ayat terakhir Allah berfirman apa? Jangan diurut ya, langsung. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat Tuhanmu hendaklah kau menceritakannya. Termasuk juga pengakuan apa? Nikmat itu dengan menceritakan kepada orang, ini loh nikmat yang Allah berikan. Saya alhamdulillah ya, saya dikasih nikmat ini. Nah, sampaikan ke orang lain. Nah, ini adalah bentuk syukur kepada Allah. Termasuk juga kekufuran. Bentuk kekufuran adalah sebaliknya. Kekufuran di atas apa? Kufur nikmat ya. Adalah orang itu tidak mau mengakui nikmat itu datang dari Allah, seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh Qarun. Ketika ya, dia mengatakan innama utituhum ala ilmin indi. Innama utituhu ala ilmin indi. sesungguhnya saya diberikan nikmat ini dikarenakan saya ini punya ilmu. Saya ini pintar cari duit, nah gitu loh bahasanya. Ya. Makanya saya kaya. Coba kamu pintar cari duit seperti saya, kayanya nanti bisa melebihi saya. Kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat-kalimat kekufuran. Ya. Kalau dia yakini dalam hatinya, dia bangga dengan kalimat tersebut, bisa jatuh pada kufur nikmat. Kufur nikmat ini tidak mengeluarkan dari Islam, ya, tapi dosanya besar. Dan salah satu pengaruh buruknya dari kufur nikmat itu, Allah akan cabut kenikmatan tersebut. Seperti yang dilakukan Allah kepada Qarun. Ketika Qarun kufur nikmat, maka Allah tenggelamkan semua nikmat yang dia peroleh. Semua harta yang dia punya. Habis. Nah ini bentuk apa? Syukur kepada Allah. Wa abu'u laka bidzanbi. Dan aku mengakui dosaku terhadapmu. Ketika seseorang mengakui dosanya, berarti ini menunjukkan apa? Harapan dia untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Makanya kemudian dilanjutkan, faghfirli, ampunilah dosaku. Dan ditekankan lagi pengharapan dari pengampunan dosa dengan mengatakan, fa'innahu la yaghfirudzunuba illa anta. Ya, dan sesungguhnya tidaklah bisa memberikan pengampunan dari dosa-dosa kecuali engkau. Sehingga di sini apa? Seseorang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa namanya? Dengan pengharapan yang sangat besar dan juga dengan menyebutkan apa? Ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui dosanya, saya berdosa ya Allah, gitu ya. Kemudian saya minta maaf. Saya minta ampun kepada Engkau dan tidak ada yang lain yang bisa mengampuni kecuali Engkau. Ini seperti ilustrasinya seperti kita misalnya minta maaf sama orang lain. Saya mengakui saya salah, Pak. Saya gitu ya. Saya mengakui saya ini salah. Saya mohon maaf dan siapa lagi yang bisa memaafkan kesalahan saya kepada Anda kalau bukan Anda? Nah, ini. Kira-kira orang yang mendengarkan permintaan maaf kita dengan lafaz seperti ini kira-kira bagaimana orangnya? Tersentuh hatinya, iya wis, saya maafkan, tapi jangan diulang lagi ya, gitu. Sambil nangis ngomongnya. Ya gitu. Ini menunjukkan apa? Penekanan luar biasa. Dan ini kalimat yang sempurna sekali dalam minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa. Dia mengakui dosa-dosanya, ini sudah apa? Menunjukkan penyesalannya di hadapan Allah. Kemudian ya, dilanjutkan dengan dia meminta ampun kepada Allah dan kemudian dia berharap betul kepada Allah karena dia sadar yakin kalau Allah satu-satunya yang mengampuni dosa, enggak ada yang lain. Ya, sehingga lafaz sayyidil istighfar ini dikatakan oleh Rasul sebagai sayyid. Sayyid itu pimpinan yang paling tingginya istighfar, puncaknya istighfar. Karena kita lihat lafaz tauhid ada. Kemudian apa? Pengakuan untuk mentauhidkan Allah atau beribadah kepada Allah saja dengan semampu ya, kekuatannya ada. Kemudian berlindung dari keburukan, dari dosa-dosa yang dilakukan ada. Kemudian bersyukur atas nikmat Allah ada. Kemudian baru apa? Pengakuan dosa dan permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada disebutkan di sini. Makanya kemudian apa? Menjadi kalimat yang sempurna dan disebut dengan sayyidul istighfar. Wallahu a'lam, insyaallah untuk poin yang ke-10 menuntut ilmu karena mengharap keridhaan Allah, kita akan baca pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan, silakan. Tadi kita mulai jam berapa? Jam 4 ya? Oh, setengah 4. Ada pertanyaan? Oh iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, jika seseorang pernah berbuat syirik, apakah anak dan keturunannya akan mendapatkan balasan dari dosa tersebut? Dalam kurung, anak turunannya akan hidup sengsara di dunia. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Kalau hidup sengsara sih saya kira enggak ya. Karena dosa seseorang itu tidak apa? Dipikul oleh orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra, kan gitu ya Allah mengatakan. Seseorang itu tidak memikul kecuali dosanya sendiri. Namun begini, terkadang memang ada pengaruh-pengaruh dosa yang dilakukan orang tua, ya orang tua kita, yang kadang juga nurun pengaruhnya, bukan dosanya, pengaruh keburukannya. Ya. Makanya kemudian kalau kita ini apa namanya punya orang tua yang suka apa ya mistik lah gitu ya, atau suka mengumpulkan barang-barang pusaka yang menurut orang-orang itu ada isinya gitu ya. Terkadang hal-hal semacam ini mempengaruhi anak turunannya. Atau orang itu pernah belajar ilmu-ilmu klenik. Terkadang jin yang ngikut sama mbahnya itu kadang-kadang nyari turunan yang agak-agak mirip sama mbahnya itu. Ya. Kadang begitu, tapi enggak mesti. Makanya ada istilah namanya jin turunan. Ya. Orang itu enggak pingin. Ya, anak keturunannya enggak pingin diikuti sama jin ini, tapi jin ini milih pingin ikut sama dia. Nah, ini harus diusir gitu ya. Ini pengaruh buruknya di antaranya ini ya, contoh saja. Sebagaimana dosa itu juga mempengaruhi apa anak keturunan, kebaikan pun juga begitu. Kebaikan yang dilakukan orang tuanya atau kakek neneknya dulu itu pun akan memberikan apa? Dampak positif kepada anak keturunannya. Seperti di dalam Al-Qur'an itu Allah menceritakan tentang kisahnya Khadir yang memperbaiki bangunan yang akan roboh milik salah satu warga dari satu desa yang tidak mau menjamu mereka berdua, ya, yang merupakan tradisi ya, di daerah-daerah itu kalau ada orang asing tentu akan dijamu oleh ya, penghuni desa tersebut. Tapi ternyata keduanya tidak diberikan jamuan, artinya orang-orangnya pelit gitu ya. Nah, kemudian Musa alaihissalam bertanya kepada Khidir, ya, kalau saja kamu meminta bayaran, ini layak buat kamu. Latakhadta alaikal ajra, ya, kamu bisa ambil bayaran dari perbuatan yang kamu lakukan. Nah, kemudian apa? Khidir menjelaskan bahwasanya ini merupakan apa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar supaya ditegakkan apa dinding yang akan roboh ini karena di dalam rumah tersebut terdapat harta milik anak yatim. Ya. Supaya harta itu tetap terjaga sampai anak yatim ini menjadi dewasa sehingga nanti bisa memanfaatkan harta itu, maka rumah yang akan roboh itu ditegakkan oleh Khidir. Terus Khidir mengatakan wa kana abuhuma shaliha, yang mana dulu kedua orang tuanya adalah orang yang saleh. Ini menandakan bahwasanya kesalehan orang tua itu bisa memberikan kebaikan kepada anak keturunannya. Termasuk juga ya dari ayat ini ada satu amal soleh yang dilakukan oleh seorang salaf yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Di mana Sufyan Ats-Tsauri itu sholat malam selalu sambil lihat anaknya yang tidur. Beliau sholat malam, setelah sholat malam salam gitu ya, dia lihat anaknya yang tidur, dia sholat lagi. Setelah salam dia lihat anaknya lagi, dia sholat lagi. Gitu. Sambil kemudian dia mengatakan, ya apa yang aku lakukan ini dalam rangka untuk apa? Dalam rangka supaya kebaikannya pun juga kau rasakan wahai anakku. Kemudian beliau membaca ayat tadi wa kana abuhuma shaliham. Adalah kedua orang tuanya adalah orang yang saleh. Ini dipahami oleh para ulama demikian. Sehingga bisa saja ya, perbuatan dosa yang dilakukan orang tuanya pengaruh buruknya ya, bukan dosanya. Kalau dosanya tetap dipikul oleh orang yang mengerjakan. Tapi pengaruh-pengaruh buruknya mungkin dirasakan oleh anak keturunannya. Jika surga dan neraka telah ada penghuninya, siapakah penghuninya? Dan bukankah setelah manusia mati ia berada di alam barzakh hingga hari kebangkitan kelak? Ya, menurut dalil-dalil yang ada, kalau surga ya yang menghuni siapa? Ya, para bidadari, kemudian pelayan-pelayan yang ada di surga dan seterusnya ya. Sedangkan kalau neraka ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diisrakan atau dimi'rajkan ya ke langit. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat beberapa orang yang disiksa di dalam neraka. Sehingga ya, para ulama melihat dari dalil ini menyatakan bahwasanya ada sebagian orang yang memang Allah masukkan ke dalam neraka, mungkin sebagai apa, sampel gitu ya, mereka dimasukkan neraka gitu. Nah, tapi secara umum manusia yang mati dia akan berada di alam barzakh ya. Alam barzakh itu alam yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Sampai kemudian apa? Terjadi kebangkitan. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang lain? Sudah cukup ya? Tidak ada pertanyaan? Sudah ditutup atau apalagi ini acaranya? Baik, kita tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.